Mitra bisnis, Kwik Kian Gi membenarkan bahwa salah satu titik lemah Tiongkok sebagai raksasa ekonomi baru adalah nilai tukar mata uangnya. Mengingat jika mata uangnya menguat, maka barang-barang produksinya yang telah tersebar ke penjuru dunia menjadi tidak lagi kompetitif. Meski demikian, Kwik Kian Gi melihat Tiongkok juga telah siap menghadapi kondisi ini dengan melakukan pergeseran ke produk-produk yang value added-nya tinggi. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut analisa Bapak, apakah pergeseran itu juga terjadi? Nah, di Tiongkok apakah terjadi itu atau tidak? Menurut saya, ya. Kekuatan di Tiongkok yang tidak banyak dibicarakan adalah karena mereka tidak menjalankan politik bandul. Artinya setelah mengetahui komunisme salah, itu tidak terblek menjadi sangat kanan, gitu, sangat tidak. Mereka mengatakan, kami kecelek dengan memboikot mekanisme pasar. Kami kecelek dengan tidak membolehkan manusia sebagai individu untuk berkreasi menjadi kaya. Ya itu saja yang dikoreksi. Tetapi perusahaan yang sudah terlanjur menjadi milik pemerintah yang nggak dijualin, dipertahankan. Kalau di sini kan mengatakan, begitu pemerintah itu, begitu perusahaan milik pemerintah, itu mesti rusaknya, mesti hancurnya. Lantas kenapa penilaian seperti itu bisa muncul di tanah air, Pak Kwik? Nah, itu yang saya tidak ngerti. Karena dalam perdebatan, selalu diskusi, saya tanya gini. Sekarang ada manusia yang menjadi CEO hebat sekali. Dan dia bekerja untuk satu orang kapitalis. Nah, orang yang hebat ini begitu dijadikan CEO-nya pemerintah, terus dia moralnya hancur lebur gitu. Kenapa? Itu kan harus kita selidiki. Menarik kan? Kenapa sih? Kok masih menjadi begitu? Nggak bisa jawab. Kemudian saya lihat lagi, lihat di Singapura kok tidak? Singapura Airlines kan excellent-nya bukan main. Ditinjau dari sudut kedudukan dunia juga. Sekarang kalau nggak salah nomor satu kan. The best airline in the world. Terus kemudian kita sebagai penumpang juga merasakan sendiri. On time, disiplin, ketat, semua menyenangkan sekali dah. Pokoknya nggak pernah meleset janji dengan orang di sana jam berapa. Ketemu rapat di Singapura kalau dengan SK itu udah nggak bakal meleset. Dan mereka itu connecting dari Jakarta ke Hong Kong saja cuma berapa menit. Mereka sudah menyediakan karena airportnya besar, teriak-teriak, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, passenger yang ke Hong Kong langsung meloncat ke kereta, dilarikan dengan kereta. Sampai begitu rupa, lah ini pegawai negeri semua loh ini. Kok bisa begitu ya pegawai negeri ya? Kalau di Singapura, kok bisa begitu ya kalau di Tiongkok? Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.